بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wah di sininya jelek، ini bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan apa yang kita pelajari dari kitab Kifayatul Akhyar di pertemuan sebelumnya, masih tentang bab wakaf. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Far'un هل يشترط القبول في الوقف ينظر إن كان الوقف على جهة عامة كالفقراء والربث والمساجد لا يشترط لتعذره وإن كان على معين واحد أو جماعة ففيه خلاف الراجح في المحرر والمنهاج اشتراط القبول. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Jadi pada pembahasan kali ini kita bahas tentang syarat, apakah ada syarat ijab dan qabul pada wakaf. Hal yushtarotul qabulu fil waqfi, kata Imam Taqiyuddin Alisni rahimahullah, apakah disyaratkan adanya qabul, maksudnya ijab kita yang ngasih wakaf, kemudian qabul dari penerima wakaf, yunzor, dilihat. Hal yushtaratul qabulu fil waqfi, apakah disyaratkan qabul fil waqfi dalam waqaf, yunzur, dilihat. Kita lihat, maksudnya kita tinjau dulu. In kanal waqfu in kanal waqfu ala jihatin ammatin, kalau seandainya waqafnya dialokasikan kepada jihah, pihak amma, pihak umum. Pihak umum itu maksudnya tidak muayyan, tidak ditentukan siapa-siapanya, pokoknya semuanya aja begitu. Kal fuqara'i, seperti fakir, kan enggak ditentuin fakir, pokoknya yang namanya fakir, fakir semuanya dapat. Masjid, madrasah begitu. Jadi wakafinya buat ammah, min jihatin ammah, bukan perorangan begitu. Kal fuqara'i, seperti fakir, warubati, seperti rubat. Rubat itu jamak dari robitah. Robitah itu maksudnya majlis ta'lim. Ya madrasah lah begitu. Wal masajidi, dan juga masjid, la yushtarat, tidak disyaratkan ijab dan qabul. Kenapa tidak disyaratkan ijab dan qabul? Lita'adzurihi, karena sulit. Ta'adzur, sangat sulit untuk minta ijab kabul, kan karena yang pakai masjid itu kan orangnya semuanya beda-beda. Tiap menit masuk orang baru, kan enggak mungkin diijab kabulin semuanya. Sulit li ta'dzurihi, karena sulit untuk melakukan ijab dan kabul tadi. Wa in kana 'ala muayyanin wahidin aw jama'atin. Nah, tapi kalau wakafnya 'ala muayyan, itu diberikan kepada orang tertentu, wahidin, baik satu orang, au jama'atin, atau kelompok, tapi sudah ditentuin. Nih apa namanya wakaf rumah buat siapa? Buat grup motor ceper chapter Bekasi misalnya. Misalnya begitu. Jadi sudah ditentuin muayyanin wahidin au jama'atin, terhadap satu orang yang ditentukan, au jama'ah, atau kelompok. Fafihi khilafun, maka dalam hal ini ada perdebatan pendapat. Ar-rajihu, yang dirajihkan, fir muharrar, dalam kitab al-muharrar Imam Ar-Rafi'i, wal minhad, dan juga Imam An-Nawawi dalam kitab Minhajut Tadibin, ishtiratul qabul, disyaratkan adanya qabul dari si penerima manfaat wakaf itu. Fa'ala hadha, maka menurut pendapat ini, kalau kita pakai pendapat syarat qabul, ada syarat qabul bagi penerima wakaf, yakunul qabulu muttasilan bil ijab, maka haruslah itu yang namanya qabul muttasilan. Muttasilan itu nyambung bil ijab. Jadi dikasih, saya wakafin rumah ini untuk misalnya apa namanya komunitas pecinta JKT48 Bekasi misalnya. Nah, maka harus mutasilan qabul. Saya terima wakafnya dari Haji Fulan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya kemaslahatan komunitas misalnya. Yakunul qabulu muttasilan bil ijab. Maka ijab dan qabulnya nyambung, harus nyambung. Kama marra sebagaimana sudah kita bahas fil bai'i wal hibati dalam masalah jual beli dan juga hibah. Jadi harus tidak boleh ada jeda yang musyairun bil apa namanya apa istilahnya jeda yang mengisyaratkan bahwa itu penolakan begitu. Wa khassa al mutawalli dikhususkan oleh al mutawalli. Al mutawalli ini sahib tatimah al madhab kalau enggak salah. Al khilaf bima idza kunna dikhususkan bahwa perbedaan apakah ada ijab dan qabul itu masalahnya kalau kita katakan al milku fil mauquf yantakil ila al mauquf alaihi gitu. Jadi gini masalahnya. Ijab dan qabul ada enggak? Kalau kepada jamaah maksudnya kepada umum masjid, madrasah, fakir itu kan sulit untuk ada ijab qabul, maka enggak perlu ijab qabul. Tapi kalau diwakafin kepada perorangan atau kelompok tertentu begitu yang sudah ditentukan, maka kata Imam Nawawi kan ijab qabul. Nah, kata Imam Mutawalli, enggak, masalahnya tuh bukan pada umum atau pada pihak yang ditentukan. Masalahnya tuh pada apakah wakaf ini, nih kita nih Syafi'i, apakah wakaf ini memindahkan kepemilikan barangnya atau tidak, kan gitu. Kalau kepemilikan manfaat udah pasti pindah kepada mauquf alaihi. Karena manfaat barang tersebut jadi punya dia tuh, jadi karena udah diwakafin. Yang jadi masalah apakah pemilik kepemilikan barang ini jadi pindah milik ke mauquf alaihi atau tidak. Itu masalahnya. Kata Imam Mutawalli ini maksudnya, jadi bukan masalah apakah kepada pihak umum atau pihak tertentu gitu. Kalau pihak umum pindah, jadi masalahnya bukan pihak umum atau pihak tertentu, tapi masalahnya apakah kepemilikan barangnya pindah atau tidak. Kalau kepemilikan barangnya pindah, begitu, ya harus ada ijab qabul. Tapi kalau kepemilikannya tidak pindah ke mauquf alaihi, tapi pindahnya ke Allah karena sudah diwakafin, maka tidak perlu ada ijab qabul. Jadi itu masalahnya. Kata Imam Mutawalli, al-khassal mutawalli al-khilafah, beliau mengkhususkan bahwa perdebatan apa ijab dan qabul ini idza kulna bima idza kunna, yaitu masalah ini muncul kalau kita katakan al milku fil mauquf alaihi, al milku fil mauquf, kepemilikan barang yang diwakafkan yantakilu ilal mauquf alaihi, itu pindah kepada al mauquf alaihi, maka ada syarat ijab qabul. Amma idza kulna, tapi kalau kita bilang yantakilu ilallahi taala, kita pindah ke barang kepemilikan wakaf pindah kepada Allah, fala, maka tidak disyaratkan ipala fala yushtaratul qabul qat'an, maka tidak disyaratkan ijab dan qabul. Tapi umumnya dalam mazhab Syafi'i bahwa wakaf kepada jihad umum itu pindah kepemilikan kepada Allah, maka enggak perlu ijab qabul. Tapi kalau memang itu pindahnya apa mauquf alaihnya pihak tertentu sudah ditentukan orang atau kelompok, itu pindah kepemilikan kepada mereka, maka jadi ijab, ada ijab dan qabulnya begitu. Wa alam, ketahuilah anna ma sahahu an-Nawawi, apa yang disahihkan oleh Imam Nawawi fil minhaj, dalam kitabnya Minhajut Thalibin fi babil waqfi min ishtiratil qubuli, bahwasanya disyaratkan adanya ijab qabul fi babil waqfi, dalam bab waqaf khalafahu fi rawati, itu justru diselisih oleh dirinya sendiri oleh Imam Nawawi dalam kitab Rawdatul Thalibin fi kitab syariqah, dalam bab pencurian syariqah. Faqala fi ziyadatihi, beliau mengatakan Imam Nawawi dalam kata dalam ziyadatul. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teman-teman yang dirahmati Allah, Rawdatul Thalibin itu kitabnya Imam Nawawi ringkasan dari kitab Al-Muharrarnya Imam Ar-Rafi'i. Muharrar Syarhul Kabir. Kitab Syarhul Kabir Imam Ar-Rafi'i diringkas oleh Imam Nawawi jadi kitab Raudhatut Thalibin. Kalau disebut Ziyadatul Raudhah, tambahan Raudhatut Thalibin, itu maksudnya adalah perkataan Imam Syafi'i benar. Jadi kitab Raudhatut Thalibin itu ringkesan, benar-benar ringkesan dalam arti perkataannya Imam Ar-Rafi yang diringkes. Tapi kalau disebut Ziyadatul Raudhah, itu perkataan Imam Nawawi itu gitu. Itu perkataan Imam An-Nawawi. Faqala fi ziyadatihi dalam kitab Ziyadatul Raudhah, dalam Raudhatut Thalibin, perkataan Imam Nawawi mengatakan al-mukhtar, bahwa yang kita pilih, yang dipilih, annahu la yushtarat, bahwa tidak disyaratkan ijab dan qabul. Wal mukhtaru fi raudhah bi ma'na sahih, dan kalimat mukhtar fi raudhah dalam kitab Raudhatut Thalibin bi ma'na sahih, itu artinya pendapat yang sahih. Jadi maksud Imam Taqiyuddin al-Isni bahwa kok Imam Nawawi nyebut al-mukhtar? Al-mukhtar itu kalimat yang hampir enggak pernah dipakai, jarang dipakai. Kalau berarti dipakai, berarti maknanya sahih nih, begitu. Karena kalimat mukhtar itu tidak masyhur. Jadi kalau kita baca kitab Raudhatut Thalibin, kalimat mukhtar itu jarang. Imam Nawawi itu nyebut kalimat mukhtar itu di syarah sahih Muslim. Tapi kalau di Raudhatut Thalibin kagak nyebut mukhtar. Biasanya nyebut sahih. Al-asah, begitu ya. Nah, ini nyebut mukhtar. Nah, makanya dijelasin nama Imam Taqiyuddin al-Isni. Wal mukhtaru fi raudhati, kalimat mukhtar dalam kitab raudhah bi ma'na sahih, itu artinya sahih, maksudnya pendapat yang sahih. Wa kalamu tanbih, jadi maksudnya pendapat yang sahih menurut Imam Nawawi itu tidak disyaratkan ijab dan qabul. Nah, jadi dalam raudhah, jadi Imam Nawawi emang punya kitabnya banyak ya, dan beliau menulis kitab banyak kitab mungkin dalam satu waktu yang sama, dalam arti dalam periode yang sama beliau nulis kitab A, karena kan kerjaannya ngajar. Jadi setiap masuk majelis, setiap masuk madrasah, beliau sudah punya catatan. Nanti sore di majelis ono dia juga punya catatan. Jadi beliau banyak kitab menulis dalam satu waktu yang beriringan gitu. Nah, dari kitab Minhajul Thalibin dibilang syarat ijab kabul kalau ente wakafnya ke orang tertentu. Ente wakafnya kepada siapa? Kepada pihak anak-anak, ya udah anak-anak diwakafin ijab qabul. Kalau wakafnya kepada masjid, enggak usah. Tapi dalam kitab Raudhatut Thalibin justru tidak ada. Tidak perlu ada ijab dan qabul. Karena alasannya kan nanti dijelasin alasannya. Karena kan intinya kan sedekah. Dan sedekah itu kan tidak perlu ada ijab dan qabulnya. Wa kalamu tanbih, dan perkataan tanbih. Tanbih itu kitabnya Imam Asy-Syarazi. Imam Asy-Syarazi punya kitab Al-Muhadzab. Disyarah oleh Imam Nawawi jadi kitab Al-Majmu'. Imam Asy-Syarazi juga punya kitab tanbih. Disyarah juga oleh Imam Nawawi, namanya Tashihu Tanbih. Nah, gitu. Wa kalamu tanbih, dan perkataan Imam Asy-Syarazi dalam kitab At-Tanbih yaqtadi, yaitu sama isinya kata Imam Nawawi yang bilang tidak disyaratkan ijab dan qabul. Fa innahu dzukirul ijab wa lam yushtaratul qabul. Dalam kitabnya At-Tanbih Imam Syarazi menyebutkan adanya ijab, ngomong tuh ijab saya wakafkan ini, tapi lam yushtaratul qabul, tidak disyaratkan ijab dan qabul. Wa kadza fil muhadzab, begitu juga dalam kitabnya Al-Muhadzab gitu. Wa mimman qala bi adami ishtiratil qabul, dan siapa-siapa yang mengatakan bahwa tidak disyaratkan ijab dan qabul, khalaik itu banyak. Begitu. Khalaik itu banyak banget. Tashbihan lahu bil adki, itu seperti mereka menyamakan bahwasanya tidak ada syarat dan tidak ada syarat qabul dalam wakaf itu. Mereka menyamakan masalahnya seperti membebaskan budak. Kan kalau budak, inni ahrartuka bi alfi dinar. Udah saya bebasin kamu. Inni ahrartuka bi mauti kaza. Udah bebas itu, enggak ada. Kata budaknya, saya terima ya, enggak ada. Pokoknya dia bebas, diomongin kayak gitu udah bebas gitu. Minhumul mawardi, salah satunya di antara mereka yang mengatakan tidak ada syarat ijab kabul. Dan saya lebih sepakat ini ya, tidak ada syarat ijab dan kabul. Maksudnya ijabnya ngomong, ijabnya itu dalam arti ucapan akadnya. Tapi kabul dari mauquf alaihi tidak disyaratkan. Minhumul mawardi dikatakan oleh Imam al-Mawardi, dikatakan. Salah satu di antara ulama-ulama Syafi'i yang tidak mensyaratkan kabul itu adalah al-Mawardi. Bal qata'a bihi al-Baghawi, bahkan al-Baghawi, Imam al-Baghawi qata'a itu artinya memastikan bahwa memang tidak ada perdebatan di dalam masalah ini, enggak ada ijab kabul. Karena wakafnya langsung jadi milik Allah, kan begitu. Bal qata'a bihi al-Baghawi wa Ruyani, dan juga itu yang disebutkan oleh Imam ar-Ruyani. Bal nassa, bahkan nas, bal itu diartikan bahkan. Bal bahkan nas Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i menaskan, memberikan teks ala annahu la yushtarat, bahwasanya tidak disyaratkan qabul dalam wakaf. Wallahu alam. Jadi gimana Ustaz? Yang mu'tamad Syafi'i, yang mu'tamad itu tidak disyaratkan gitu. Tapi perselisihan yang disebutkan oleh Imam Al-Mutawil itu bagus. Jadi masalahnya itu bukan kepada jihah ammah atau jihah muayyana. Masalahnya itu apakah al-milku yantakil ilal mawkufi alaihi am ilallah, gitu masalahnya. Itu yang saya dapat begitu ya. Jadi masalahnya itu bukan apakah ke jihah ammah, pihak umum yang memang tidak bisa satu persatu, atau kepada pihak tertentu satu atau kelompok yang bisa kita kabul. Bukan itu masalahnya. Jadi masalahnya itu apakah wakaf ini pindah kepemilikannya kepada mawkuf alaihi atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu memang jadi perdebatan gitu. Tapi sumber benang merahnya tuh di situ. Apakah ini pindah kepada Allah? Kalau pindah kepada Allah yang namanya wakaf tidak bisa dan tidak perlu ada qabul begitu. Dan ini yang dikatakan oleh Imam At-Taqidin al-Isni wa mimman qala bi adami ishtiratil qabul, dan orang-orang yang mengatakan tidak ada syarat qabul khalaik, banyak ulamanya gitu. Kita lanjutin. Qala kemudian Imam Taqiyuddin al-Isna, ini Imam Abi Syuja mengatakan wa alla yakuna fi mahdzur. Nah, ini syarat ketiga. Jadi syarat pertama yang namanya wakaf ainun. Ainun itu maksudnya barangnya ada, manfaatnya terus-terusan dengan barangnya tetap ada. Yang kedua, ala aslin mawujudin wa far'in la yanqati, kepada pihak yang ada ketika akad dan terus-terusan bisa diambil manfaatnya. Maka pihak yang memanfaatkan juga harus terus-terusan ada. Yang ketiga, yaitu alla yakuna fi mahdzur, wakaf tidak boleh terjadi, tidak boleh mewakafkan barang yang haram. Wal mahdzuru, kata Imam Taqiyuddin al-Isni, al-mahzuru artinya al-haram. Yang namanya mahzur itu adalah al-haram, barang yang haram. Wa yushtarutu fi sihatil waqfi, maka disyaratkan untuk sah wakafnya. Gitu ya. Ini gambar saya bagus ya. Di komputer saya gambarnya nih biru-biru. Jadi pas saya lihat di HP ternyata bagus. Mudah-mudahan bagus juga di sana. Al-mahdzur yang dikatakan mahdzur itu al-haram, yaitu haram. Fa yushtaratu fi sihatil waqfi, maka disyaratkan untuk keabsahan wakaf intifaul ma'siyah, terbebas daripada maksiat. Enggak boleh ada maksiat di dalam wakaf tersebut. Ya, maksudnya nih saya wakafin rumah buat siapa? Buat komunitas begal Nusantara. Buat apa? Buat jadi base camp gitu. Buat jadi BSKM, ya alhamdulillah bagus gambar. Enggak boleh itu. Apa wakaf buat maksiat? Annal waqfa ma'rufun wa birrun. Karena wakaf itu ma'ruf, itu ke apa, perlakuan yang ma'ruf, wa birrun, kebaikan dan juga ketaatan. Ma'rufun wa birrun, kebaikan dan juga ketaatan. Wal ma'siyatu aksu dzalika, dan maksiat itu ya lawan daripada ma'ruf, lawan daripada bir. Fayahrumu al-waqfu, maka diharamkan itu wakaf ala syira'i alatil ala syira'i alatin liqat'it tariq, maka diharamkan wakaf untuk apa namanya, membeli barang apa, membeli alat untuk liqat'it turuq, membeli alat untuk li, toknya ada patahannya apa enggak? Fayahrumul waqfu ala syira'i alatin liqutta'it tariq. Apa liqutta'it tariq? Jadi sama aja sih. Maksudnya tidak boleh wakaf untuk membelikan alat yang dipakai liqutta'it tariq untuk begal. Qutta'it tariq itu begal. Apa namanya menyerang orang di tengah jalan. Enggak boleh. Wa kadzal alatul muharramati. Enggak juga boleh kemudian wakaf atas alat-alat yang diharamkan. Kesairi alatil ma'asi, seperti seluruh barang-barang maksiat. Barang maksiat itu macam-macam. Ada kartu. Dalam beberapa mazhab syatran, catur kan juga catur haram. Tapi catur haram itu mukhtalafun fihi. Musyid juga haram dalam pandangan Syafi'i. Dalam pandangan klasiknya memang diharamkan. Tapi tidak dalam pandangan kontemporernya. Kama yasna'u ahlul bid'ah. Sebagaimana yang dibuat oleh ahlul bid'ah. Ahli bid'ah min sufiyati zawaya. Jadi Imam Taqiyuddin Alis ini memang tokoh yang sangat vokal di masanya. Beliau tidak hanya mengeritik penguasa, beliau juga mengeritik kelompok-kelompok Islam yang dinilai menyimpang. Salah satu kelompok Islam yang dinilai menyimpang adalah sufiyah. Orang-orang sufi, bukan sufi dalam arti umum, tapi memang mungkin Imam Taqiyuddin Alis ini tinggal di zaman yang sufiyahnya itu pada belagu. Sekarang juga banyak orang sufi belagu. Yang sosokan kagak sholat kan begitu. Dia bilang sholatnya di Mekah. Jadi pada intinya tidak seluruh sufi dalam arti negatif. Karena kalau semua kita generalkan, hampir di setiap disiplin ilmu itu ada orang brengseknya. Kan? Ilmu hadis ada orang brengseknya bikin hadis palsu. Ilmu fikih ada orang brengseknya bikin fatwa sembarang. Kan begitu. Ilmu sufi ada orang brengseknya. Ilmu tafsir ada orang brengseknya gitu. Jadi enggak boleh kita wakaf untuk alat-alat kemaksiatan seperti yang dilakukan oleh para pelaku ahli bid'ah itu daripada kelompok sufiyatuz zawaya. Zawaya itu maksudnya majelis. Jadi orang-orang sufi yang sering ada di majelis itu bi ayyuqifu ala talahwi li ajli sama. Seperti orang-orang sufi itu yang mewakafkan alat-alat lahu. Alat lahu itu alat musik, alat gendang. Li ajli sama untuk fungsinya untuk buat diperdengarkan, yang maksudnya biar dia dengerin gitu. Dan ini memang pandangan kebanyakan Asy-Syafi'i ya, termasuk Imam Taqiyuddin Alis ini terhadap musik gitu. Tentang tapi kita punya masalah musik itu sendiri dalam buku yang sudah saya tulis ya. Musik nyanyian dan lagu apakah diharamkan. Tapi pada intinya memang perdebatan musik itu ada dari dulu. Gitu. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi dulu dengan apa yang disebut musik dengan sekarang itu kan jauh berbeda. Maka kaidahnya itlaqul hukmi ala gimana bahasanya? Gimana? Itlaqul hukmi ala maudhi' tafsil. Gitu. Teksnya Fathul Mu'in kalau enggak salah. Itlaqul hukmi ala maudhi' at-tafsiri khata'un. Memutlakkan sebuah hukum ala maudhi' at-tafsiri terhadap kondisi yang bisa ditafsir hukum khata'un itu salah. Memutlakkan satu hukum ditafsir yang bisa begitu dan seterusnya itu satu hukum untuk maudhi' at-tafsir perkara yang memang bisa ditafsir. Tapi pada intinya memang Imam Taqiyuddin Alis termasuk ulama yang mewajibkan atau mengharamkan musik. Dan itu wajar saja sebagaimana Imam Nawawi Banten, beliau juga termasuk yang mewajibkan cadar. Imam Nawawi Banten dalam kitab Kasyifatus Saja Nihayatus Zain, beliau mewajibkan cadar. Wa yaqulun, dan kemudian mereka mengatakan nih orang-orang sufi yang sesat nih, kata Imam Taqiyuddin Alis nih, la sama'a illa min tahti qana, tidak bisa mungkin kita tidak mungkin bisa mendengarkan min tahti qana kecuali dari bawah qana. Qana itu ini ya niqab, tapi saya enggak tahu maksudnya apa ini. Ada maksud mungkin dari Kamal ini, kemarin saya cari bingung saya apa enggak ketemu. Wala ya'ti dhalika illa fasidu tiba', dan tidaklah mungkin ini datang kecuali kalimat ini kecuali dari orang yang fasidu tiba', yang mentalnya rusak gitu. Wa haula'i qad nasal qur'anu 'ala ilhadim, dan mereka-mereka ini sudah dinaskan oleh Al-Qur'an 'ala ilhadihim tentang ilhadihim, tentang penyelewengan mereka. Walaysa fi kurfihim niza', dan mereka tidaklah ada perdebatan bahwa mereka itu kafir. Imam Taqiyuddin Alisni rahimahullah memang khas begitu ya beliau, bukan cuma sufi ya kan, dulu ru'asa udzalama juga dia bilang kafir juga karena telah makan pajak dan seterusnya. Tapi pada inti masalah intinya bahwa tidak boleh kita mewakafkan barang yang haram gitu. Enggak boleh ngewakafin barang yang memang status hukum dalam syariat dia haram. Wakafin apa? Wakafin tuh gue punya kios, gue wakafin buat lu jualan khomer aja. Ah, gitu. Atau mewakafkan khomernya juga kalian, itu enggak boleh. Wa kadza la yajuzu, begitu juga tidak boleh. Wakaf alal bi', wakaf kepada bi', bi' itu sinagog, tempat ibadah non muslim. Wal kanais, gereja. Wa kutubut taurati, wa kutubit taurah, wakaf untuk buku-buku Taurat. Wal injil, dan juga injil. Li'annaha muharramatun, karena semua itu muharrama, diharamkan. Walau kanal waqfu zimmi, walau kanal waqifu zimmiyan, walaupun yang mewakafkan adalah zimmi. Zimmi maksudnya ada orang zimmi mewakafkan untuk kanisah, gereja, untuk sinagog. Zimmi ini zimmi, tapi di negara muslim, di negara Islam itu enggak boleh. Jadi karena dia harus tunduk nih terhadap aturan mahkamah syariah bahwa dia zimmi, memang orang non muslim, tapi zimmi yang terjaga kehormatannya di komunitas Islam, maka dia enggak boleh memberikan wakaf kepada gereja, kepada, enggak boleh. Hatta law tarafa'a ilayna fi dhalika, sampai mengangkat perkara itu kepada kita, yang menyerahkan membicarakan itu kepada kita, abtorna, maka kita batalkan itu, kita batalkan wakafnya begitu. Karena kan nanti wakaf harus ada nazir, nazir itu dari penguasa. Kalau kita punya nih, Kementerian Agama punya nazir wakaf. Jadi nazir di Kementerian Agama tuh KUA. Jadi KUA-KUA tuh punya catatan nih. Haji Fulan wakaf ke Madrasah Fulan. Haji Fulan wakaf itu. Dia nazir, dia yang ngurusin gitu. Tapi dia bukan mauquf alaihi. Mauquf alaihi itu kan yang ngambil manfaat, yang dapat manfaat dari wakaf. Tapi kalau nazir tuh yang ngurusin. Nah di komunitas Islam, Mahkamah Syariat bikin nazir-nazir itu daripada yaitu tokoh-tokoh agama setempat. Kalau kita sekarang KUA begitu. Nah, orang zimmi walaupun dia zimmi, ketika dia ingin wakaf begitu, ya maka harus dicatat dalam kantor urusan agama. Bahasa kitanya sekarang. Kalau kita sih belum punya khusus ya, di beberapa negara Timur Tengah tuh punya khusus Kementerian Wakaf. Wizaratul Awqaf kan ya, Kementerian Wakaf dilangsung di bawah presiden, langsung di bawah rajanya. Hadza idza kana al-waqfu ala jihatin, ini kalau wakafnya terhadap jihad, terhadap pihak pihak umum tadi, gereja ini masih masalah zimmi nih, masalah zimmi. Gereja ke sinagog enggak boleh dia wakafin untuk sinagog, karena zimmi wakaf kepada sinagog di negara Islam batal tuh. Karena itu perkara yang haram. Amma law waqafa ala dhimmin bi'ainihi, akan tetapi kalau dia wakafnya ke dhimmi sendiri, bi'ainihi, dengan, ya maksudnya ditentukan sifulannya. Jadi ada orang non-muslim, dhimmi, kemudian dia mewakafkan rumahnya kepada dhimmi yang lain. Gitu. Fa innahu yasih, itu hukumnya sah, li'anna al-waqfa qasadaqat itu. Ah, oh ini ya, waqaf. Oh, kita ulang gitu. Ini mauquf alaihnya zimmi, wakifnya muslim kita. Hadza idza kana al-waqfu ala jihatin. Ini kalau wakaf terhadap jihad, sinagog, gereja begitu, kagak boleh. Muslim apa zimmi enggak boleh itu. Amma law waqafa ala dhimmin bi aini, akan tetapi kalau ada orang mewakafkan kepada zimmi, orang non muslim, bi ainihi, udah ditentuin non muslimnya. Saya Haji Fulan bin Fulan, ingin mewakafkan rumah saya yang ada di Jalan Sawo nomor sekian kepada teman saya non muslim namanya Lim Suking misalnya begitu. Itu fa innahu yasih, itu hukumnya sah wakafnya. Li'anna al-waqfa, karena yang namanya waqaf ka sadaqati tatawu itu sama seperti sadaqah sunnah. Wa hiya alaihi jaizatun, dan sadaqah sunnah kepada zimmi sah. Sadaqah sunnah kepada zimmi sah. Jaizah boleh bi khilafil waqfi 'ala al-harbi wal murtad. Beda hukumnya kalau waqaf terhadap harbi, non muslim harbi, kafir harbi. Yang emang kerjaannya kan kerok, dibikin ribut mulu tuh kagak boleh. Wal murtad, dan juga orang muslim murtad. Fa innahu la yasihu ala rajih, waqaf terhadap mereka tuh ala yasih tidak sah ala rajih, menurut pendapat yang sah, menurut pendapat yang rajih yang unggul. Li annahu mamaktulan, karena kedua orang ini kan layak untuk dibunuh. Hak kafir harbi emang kerjanya merangin kita mulu, kita bunuh ntar kalau waktunya di medan perang. Murtad, eksekusi kan gitu. Man baddala dinahu faqtuluh, kata Nabi Muhammad, orang murtad. Kalau kita masih pakai mahkamah syar'i nih, orang yang murtad kan dieksekusi. Kan wakaf itu maksudnya pemanfaatan barang alat dawam selama-lamanya. Kalau dia orang dibunuh ya berarti enggak jadi itu, enggak, manfaatnya tuh tidak dawam gitu. Maka tidak sah terhadap harbi dan juga murtad. Fahuwa waqfun ala man la dawama lahu, itu karena itu waqaf terhadap ala man la dawama lahu, yang tidak punya kontinuitas, karena dia nanti akan dieksekusi. Fa asbaha waqfa syai'in, maka itu sama seperti mewakafkan sesuatu la dawama laha, mewakafkan sesuatu yang barangnya memang tidak bisa, kalau tidak bisa dimanfaatkan terus-terusan. Jadi baik barangnya tidak bisa dimanfaatkan terus-terusan atau orangnya tidak bisa mengambil manfaat terus-terusan, itu juga sama. Kan gitu. Jadi wakaf berarti syaratnya tuh bukan cuman barang yang bisa diambil terus-terusan, tapi juga far'in la yanqati. Orang yang ngambil manfaat itu terus-terusan harus ada juga, begitu. Wala waqafa 'alal aghniya. Kalau seandainya dia wakaf terhadap aghniya, ini tanggung satu, berarti satu ini lagi. Fa fihi khilaf. Ini jadi perdebatan. Mamniun 'ala annal mar'i fil waqfi. Perdebatan ini di munculnya 'ala annal mar'i. Apa sih yang jadi poin? Al mar'i itu poin. Poin utama fil waqfi daripada wakaf, jihatu tamlik. Apakah memberikan kepemilikan, am jihatu qurbah? Apakah memang qurbah ini sebagai ibadah? Jadi yang namanya wakaf tuh poinnya apa sih? Poinnya memberikan kepemilikan aja. Apa ini bagian daripada kurbah? Gitu. Kalau kita lihat ini kan min jihatil kurbah. Maka wakaf terhadap orang kaya itu tidak sah. Ya kalau mau hadiah sih hadiah, gak apa-apa. Kadzalla wakafu alal fusaq. Begitu juga wakaf terhadap orang-orang fasik. Fafih khilaf. Maka dalam ini ada perdebatan. Qala Rafi'iyu, dari kata Imam Ar-Rafi'i wal Ashbah, pendapat yang Ashbah itu artinya pendapat yang benar. Maksudnya pendapat yang lebih unggul daripada pandangan kita. Wal Ashbahu bi kalamil aktsarin, pendapat yang Ashbah yang lebih dekat kepada benar dari kalam kebanyakan ulama Syafi'i, tarjihu kaunihi tamlikan. Itu memberikan keunggulan bahwa yang namanya wakaf itu adalah tamlik, memberikan kepemilikan, bukan kurbah. Berarti kalau ini wakaf terhadap agniya boleh, orang kaya, orang fasik juga boleh. Wa tashihul waqfi ala haula, dan mensahihkan wakaf terhadap haula, terhadap mereka-mereka, orang kaya, orang fasik boleh kita kasih wakaf mereka. Sarraha bi tashihi, disahkan. Ini secara eksplisit. Pengabsahan ini dieksplisitkan oleh Imam Ar-Rafi dalam kitab Al-Muharram, fil Muharram. Wa tabi'ahu An-Nawawi, dan diikuti oleh Imam Nawawi ala tashih fit minhat. Diikuti oleh Imam Nawawi bahwasanya boleh, benar wakaf terhadap orang kaya dan juga orang fasik karena min jihad at-tamlik. Karena ini poinnya adalah memberikan kepemilikan. Fil minhat, dalam kitab Minhajut Talibin disebutkan begitu. Illa, hanya saja anna Rafi'iyah, bahwasanya Imam Ar-Rafi'i qala fi syarhi, disebutkan dalam kitab syarah Al-Kabir, maksudnya ba'da dhalika, setelah nyebutin itu, wa tabi'ahu fi rawdah, dan juga diikutin oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Rawdah, al-ahsan, yang bagus mah, kata dia, boleh gak wakaf buat agniya, orang kaya, boleh, wakaf buat orang fasik boleh, boleh juga enggak apa-apa. Cuman al-ahsan, bagusnya tashihul waqfi 'alal aghnia dunal fusaq. Bagusnya sah wakaf terhadap orang kaya tapi fasik enggak boleh. Jadi orang kaya yang benar. Kalau fasik jangan begitu. Litadhammunihil i'anah, karena kalau kita wakaf terhadap fasik, orang fasik, orang fasik itu kan tidak bisa menjaga kehormatan agamanya. Maksudnya dia maksiat begitu. Zahir maksiat, zahir secara zahir dia maksiat. Kenapa enggak boleh kepada fasik? Litadhammunihi, karena dalam wakaf terhadap fasik al-i'anah ada kandungan i'anah, menolong alal maksiat, menolong si fasik terhadap maksiat. Kita wakafin rumah nih, rumah buat ente sama anak-anak ente sama cucu-cucu ente gitu. Orang tukang mabok akhirnya rumah jadi nyimpen buat tol miras doang kan, begitu kan namanya i'anah alal maksiat gitu. Wallahu wallahu alam. Jadi memang kata Imam Nawawi, walaupun ulama lain bilangnya al-qurba ya, bahwa yang namanya wakaf itu tamlik, memberikan kepemilikan, maka sah-sah saja wakaf kepada orang kaya, wakaf terhadap orang fasik. Cuman al-ahsan, bagusnya orang kaya aja, fasik jangan begitu. Bila bandingannya fasik dengan zimmi, mana yang lebih pilih? Kalau dari sisi dianah kan lebih baik fasik, karena fasik di dalamnya masih iman. Sejelek-jelek apapun orang fasik, dia punya iman, itu yang menyelamatkan dia di surga. Tapi zimmi, sebagus-bagusnya zimmi, ya dia kafir. Cuman kan begini ya, tergantung posisi dan kondisi. Kalau kita di kondisi yang ada zimmi baik begitu dan punya potensi bisa masuk Islam begitu ya, karena memang orangnya taat, soleh, mendingan kepada zimmi sebagai jalan hidayah gitu. Apalagi di dalam kondisi fasiknya tuh lumayan mampu. Kan begitu. Nah, tapi kalau emang rasanya ini rumahnya kagak bakal masuk Islam nih, ah, gue buat fasik aja dah, siapa tahu fasiknya dikasih ini jadi tobat ibadah. Jadi tergantung kondisi saja. Cuman kalau dari sisi dianah agama ya tentu lebih baik fasik. Karena fasik, seburuk-buruk orang fasik masih muslim dan dia masuk surga kan. Tapi zimmi kan enggak gitu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut besok hari Selasa tentang teks wa huwa ala masyartil waqif. Wallahu ta'ala alam. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan saya mohon koreksi dari para asatid, guru-guru kami, para tokoh masyarakat, para ajengan, para dewan guru, termasuk teman-teman sarjana muslim, jika memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan dan juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi, bisa melalui kolom komentar, bisa juga melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.